Konsultasi Syariah. Hukum mengomentari makanan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Salah satu di antara cara Allah untuk meyakinkan umat manusia tentang kebenaran para nabi yang dia utus, Allah berikan bekal kepada mereka berupa mukjizat. Sebelum Allah memerintahkan Musa untuk menghadapi Fir'aun, Allah bekali beliau dengan mukjizat. Ketika Allah berbicara dengan Musa di Bukit Tur Sina, Allah menunjukkan kepada Musa berbagai mukjizat yang dia miliki. Mulai dari tongkat yang berubah menjadi ular, tangan yang bisa mengeluarkan cahaya putih, dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dua mukjizat ini termasuk 9 mukjizat yang akan ditunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Quran Surat An-Naml ayat 12. Demikian pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberi bekal kepada beliau berbagai macam mukjizat untuk membuktikan kebenaran beliau. Di antaranya, Al-Quran yang bisa meluluhkan hati orang musyrik yang mendengarnya, peristiwa Isra Mi'raj, terbelahnya bulan, keluarnya air dari jari-jari beliau, terdengarnya suara tasbih dari makanan, batu memberi salam kepada beliau, terdengarnya suara rintihan batang kurma yang merindukan beliau, termasuk kebenaran berita masa depan yang beliau sampaikan. Para ulama membukukannya dalam kitab Dalail An-Nubuwah. Salah satu di antara mukjizat beliau adalah keindahan akhlak beliau. Ketinggian budi pekerti dan akhlak beliau yang hampir tidak mungkin bisa dilakukan manusia biasa, selain orang yang derajat takwanya sangat tinggi. Seperti di antaranya, tidak mencela dan mengomentari makanan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau selera, maka beliau memakannya, dan jika tidak selera, maka beliau tinggalkan. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Jangan Anda berpikir, mencela makanan hanya terkait penilaian enak, tidak enak, menjijikkan, atau komentar miring lainnya. Ternyata lebih dari itu. Sebatas menyebut asin, kurang asin, kemanisan, kecut, yang itu umum dilakukan di masyarakat kita, ternyata masuk dalam cakupan hadis di atas. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini, hal ini, yaitu tidak mencela makanan, termasuk adab makan yang ditekankan. Dan mencela makanan, yaitu seperti ia berkata, ini keasinan, kurang asin, kecut, terlalu lembut, masih kasar, belum masak, dan yang semisalnya. Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Yang lebih mengherankan, sampai pun dalam kondisi yang secara normal umumnya manusia mengomentari makanan, namun Nabi SAW tetap istiqomah, tidak mengomentarinya. Kita bisa lihat untuk kejadian beliau di Suguhi Gingdob. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendapat informasi dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bahwa Khalid pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Maimunah, istri Nabi. Dan Maimunah adalah bibinya Khalid dan juga bibinya Ibnu Abbas. Ketika itu, di rumah Maimunah ada daging dob atau kadal gurun yang dipanggang. Lalu dob itu pun dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyentuh dob. Khalid bertanya, "Apakah dob itu haram ya Rasulullah?" Kita simak jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Tidak, namun dob ini tidak ada di kampungku sehingga aku kurang berselera." Kata Khalid, "Aku pun mengambilnya lalu menyantapnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memandangku." Hadis riwayat Bukhari. Mungkin bagi orang biasa, dia bisa menjawab dengan sedikit komentar miring, "Saya jijik, saya enek," dan seterusnya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Untuk bisa sama seperti beliau memang tidak mungkin. Namun setidaknya kita bisa jadikan beliau sebagai standar akhlak yang terpuji. Yang untuk bisa sampai pada tingkatan itu, kita butuh belajar. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa lebih mudah mengikuti semua sunnah beliau. Demikian, Allahu a'lam.